dan bisa tinggalkan dia. Jelaskan statusmu dan maksud hatimu. Ku tak ingin menjadi penghancur hubungan engkau dan dia. Maksud hatimu, ku tak ingin menjadi penghalang di hubunganmu. Menjadi benalu untuk kalian. Menjadi benalu untuk